Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد حاضرين dan hadirat para penonton sidang jemaah yang saya hormati sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat saling bersama sekali lagi bagi kita menyambung majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullah, dan kitab kita ini adalah bertajuk, hadirin dan hadirat, Talbis Iblis, bertajuk Talbis. Jadi saya mohon maaf ada sedikit kekacauan, hadirin dan hadirat. Baik. Dan perbahasan kita, hadirin dan hadirat, pada malam ini kita akan memasuki sambungan daripada apa yang disebutkan pada bulan yang lepas, iaitu berkenaan dengan pembahagian Rafidah. Atau dalam kata lain kita kata wan qasamati Rafidah isnatai ashrah firqah. Golongan Rafidah terbahagi kepada 12 kelompok, Dan pada malam ni kita nak masuk kepada kelompok yang disifatkan sebagai Al-Mutanasikhah. Al-Mutanasikhah ini qalu al-arwah. Mereka kata, dengan mereka berpendapat dengan tanasukh al-arwah, iaitu roh ni dia boleh berpindah-pindah daripada satu jasad ke jasad yang lain. Nah, jadi ini sebenarnya adalah salah satu daripada kelompok Syiah. Dan kita pun biasa dengar ada orang duk sebut tentang konsep tanasukh arwah, roh berpisah ataupun roh berpindah jasad. Jadi ini sebenarnya adalah fahaman daripada aliran Rafidah, hadirin sidang jemaah. Tatanasakh faman kana muhsinan, dia kata di sini qalu, mereka berpendapat. Golongan al-mutanasikhah ni mereka berpendapat al-arwah, roh-roh kita ini tatanasakh, dia akan saling berpindah. Faman kana muhsinan kharajat ruhuhu fadakhalat fi khalqin tas'adu bi'aishi. Sesiapa yang merupakan seorang yang muhsin, seseorang yang baik, maka rohnya akan keluar dan rohnya akan masuk ke dalam makhluk yang mana gembira dengan kehidupan dia. Maknanya ke dalam makhluk yang mana roh tu gembira dengan kehidupan dia. Itu maksud dia. Fadakhalat fi khalqin tas'adu bi'aishi. Maknanya roh akan masuk ke dalam satu makhluk yang roh bergembira dengan kehidupan dia. Wa man kana musian, dan seseorang yang jahat, tadi orang yang baik, dakhalat ruhuhu fi khalqin tashqa bi'aishi. Maka roh dia akan masuk ke dalam kehidupan seseorang yang rasa derita dengan kehidupannya. Ini adalah kelompok sebahagian daripada Rafidah, hadirin sidang jemaah. Hanya dalam kepahaman Syiah. Yang berikutnya ialah Ar-Raja'iyah. Sebahagian mengatakan Ar-Raja'iyah. Yani mereka ini za'amu, mereka menyangka atau mereka mendakwa anna aliyan, bahawasanya Sayyidina Ali wa ashabahu, dan para sahabat kepada Sayyidina Ali, yarji'una ila dunya, mereka akan kembali ke dunia. Maknanya setelah mereka meninggal dunia, mereka akan kembali ke dunia. وَيَنْتَقِمُونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ, dan mereka akan membalas dendam kepada musuh-musuh mereka. وَيَنْتَقِمُونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ, mereka akan membalas dendam terhadap musuh-musuh mereka. Ini salah satu daripada aliran Rafidah, hadirin dan hadirat, iaitu Ar-Raja'iyah. Mereka menyangka, mereka mendakwa Serina Ali dan para sahabatnya akan pulang kembali ke dunia dan mereka akan membalas dendam kepada musuh-musuh mereka. Yang berikutnya daripada golongan Rafidah ialah kumpulan Al-La'inah. Al-La'inah ni maknanya daripada la'an, dan mana la'an ialah laknat. Jadi Al-La'inah ni, apa yang mereka buat? Mereka melaknat. Kerja mereka laknat. Apa yang mereka lakukan disebutkan di sini oleh Ibnul Jauzi, yal'anuna Osman, na'udzubillah min dhalik, wa Talhata wa Zubair wa Muawiyah wa Aba Musa wa Aisyah wa ghairahum. Mereka melaknat yang pertama Sayyidina Osman, na'udzubillah, kerana Osman adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama mereka melaknat Sayyidina Osman. Yang kedua Talhah. Ini merujuk kepada Talhah bin Ubaidillah, yang juga salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga itu. Osman dijamin syurga, Talhah bin Ubaidillah dijamin syurga. Begitu juga antara yang dilaknat ialah sahabat Nabi yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam ni ialah suami kepada Asma' binti Abi Bakar. Dia adalah suami kepada Asma' binti Abi Bakar, menantu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga yang turut dilaknat oleh kelompok la'inah ini ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan juga dilaknat ialah Abu Musa Al-Ash'ari. Dan yang turut dilaknat oleh mereka ini ialah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan bukan semata jumlah yang disebutkan nama sahaja, tapi wa ghairahum, maknanya selain daripada mereka juga turut dilaknat, hadirin dan hadirat. Ini kelompok al-la'inah. Jadi dikatakan di sini disebutkan di bahagian nota kaki yang ada dalam kitab saya, hadirin dan hadirat, wal ma'suru 'ani syi'ah. Ini yang maksur daripada kelompok syiah ini, laisa faqat la'nu ha'ula'i as-sahabah al-madhkurina huna, mereka tidak semata melaknat para sahabat yang kita sebutkan namanya di sini saja, bal sabata anhum, bahkan telah sabit daripada mereka, itu kelompok syiah ni, takfiru jami'i sahabah, mereka mengkafirkan keseluruhan sahabat, ma'ada nafarun qalil, melainkan kelompok sahabat yang sangat sedikit saja. Dan mereka melontar ataupun mereka melemparkan tuduhan yang sangat dahsyat, sangat jijik kepada para sahabat, hadirin dan hadirat. Kemudian dikongsikan di sini pandangan daripada Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia kata, fudilat al-Yahud wal-Nasara al-Rafidah bi-khislatain. Maknanya golongan Yahudi dan Nasrani lebih sedikit daripada kelompok Rafidah ni dengan menilai kepada dua ciri yang ada pada diri Yahudi dan Nasrani. Su'ilatil Yahud, ditanya kepada golongan Yahudi, man khairu ahli millatikum, siapakah sebaik-baik ahli bagi agama kamu? Qalu, mereka menjawab, ashabu Musa, para sahabat Musa. Maknanya bila orang tanya kepada Yahudi, siapakah dari kalangan ahli agama kamu manusia terbaik, mereka beritahu siapa? Sahabat-sahabat kepada Nabi Musa. Wasu'ilatin Nasara, ditanya tentang Nasrani pula, ditanyakan kepada Nasrani pula, man khairu ahli millatikum, siapakah ahli agama kamu yang terbaik? Qalu, mereka kata, hawariyu Isa, maknanya pembantu-pembantu kepada Nabi Isa. Wasu'ilatir Rafidah, dan ditanya kepada Syiah Rafidah, man syarru ahli millatikum, siapakah seburuk-buruk ahli keluarga kamu? Qalu, mereka ataupun siapakah seburuk-buruk ahli agama kamu, ahli millatikum, ahli agama kamu? Maka Syiah kata, ataupun Rafidah kata, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok, maknanya kelompok Yahudi pun Bila bila tanyakan siapa manusia terbaik, mereka kata sahabat Nabi Musa. Nasrani bila ditanya siapa yang terbaik, mereka kata Hawari Nabi Isa. Tapi apabila kelompok Syiah ini atau Rafidah ini ditanyakan siapakah seburuk-buruk ahli agama mereka, mereka kata sahabat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umiru bil istighfar lahum fasabbuhu. Ini kata Ibn Taymiyah. Mereka diperintahkan untuk mendoakan keampunan buat para sahabat Nabi, tetapi bahkan mereka mencaci maki pula para sahabat Nabi. Ini kata-kata Ibn Taymiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Maknanya yang cuba nak ditekankan dalam bahagian nota kaki di sini, kelompok Al-La'inah ni adalah sebahagian daripada Rafidah. Tapi diketahui ada secara maksur, maknanya telah sabit dalam riwayat-riwayat Syiah, mereka bukan semata mencela Uthman, Talhah, Zubair bin Al-Awwam, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa Al-Ash'ari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dalam pahaman mereka ataupun aliran mereka, mereka melaknat kepada bahkan keseluruhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang membezakan Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kerana kita tidak melaknat salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ni Ahlu Sunnah meletakkan kedudukan yang tinggi, yang mulia kepada para sahabat Nabi. Kerana pada pandangan kita, Allah sendiri meredai para sahabat Nabi. Kerana Allah yang sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan dalam ayat yang lain Allah kata laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Jadi Allah telah redha kepada mereka, mereka pun telah redha kepada Allah. Jadi kalau Allah redha kepada mereka, kenapa pula kita ni mendakwa kita ni sebagai hamba Allah melaknat mereka? Ini tidak sepatutnya hadirin dan hadirat. Bahkan menjadi prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah ini adalah beriman dengan ataupun berpegang teguh dengan keseluruhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ada sebuah kitab yang tajuknya Syarhus Sunnah, hadirin sidang jemaah, oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang meninggal pada tahun 329 Hijrah. Beliau kata i'lam anna al-islam huwa sunnah was sunnah hiya al-islam wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah Islam ialah sunnah dan sunnah ialah Islam, dan tidak tertegak salah satunya melainkan dengan satu yang lain. Dan kemudian disebut bahawasanya yang dimaksudkan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitu radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang dimaksudkan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, selesai yang tu. Kemudian kita nak beralih pula kepada kelompok Syiah yang ke-12 ataupun kumpulan Rafidah yang ke-12, hadirin sidang jemaah, iaitu Al-Mutarabbisah. Apa makna Al-Mutarabbisah di sini? Dia kata di sini, hadirin dan hadirat, sifat dia ialah tashabbahu bizayyin nusak. Mereka punya penampilan, perwatakan menyerupai golongan-golongan nusak, iaitu para nasik, ahli ibadat ni. Maknanya nusak ni ahli ibadat. Wa nasabu fi kulli asrin rajulan yansibuna ilaihi al-amr. Mereka ni melantik pada setiap zaman ada seorang lelaki yang mana mereka menyandarkan urusan ni kepada dia. Urusan di sini, hadirin sidang jemaah, tak maknanya nak menggambarkan kekuasaan kepada dia lah. Yaz'amuna annahu mahdiyu hadhihi al-ummah. Setiap zaman tu mereka akan mendakwa si pulan ini adalah mahdi bagi umat ini. Maknanya mahdi di situ merujuk kepada Imam Mahdi. Fa idza mata, apabila si pulan itu meninggal dunia, nasabu akhar, mereka akan lantik orang lain pula. Begitu. Jadi ini kelompok ni dianggap sebagai al-mutarabbisah. Kemudian selesai kepada Rafidah. Hadirin sidang jemaah, kita dah selesai lebih kurang 12 pecahan daripada kelompok Rafidah ini ataupun Syiah ini. Kemudian disebutkan di sini kumpulan yang berikutnya, iaitu kumpulan Al-Jabariyah. Kata penulis kitab, summan qasamatil Jabariyah isnatai asyrah firqah. Golongan Jabariyah terpecah kepada 12 kelompok juga, 12 kumpulan. Faminhum, dikatakan antara mereka, iaitu kumpulan yang pertama, pecahan yang pertama daripada kelompok Jabariyah. Siapa? Hadirin dan hadirat, disebutkan di sini Al-Muttariyah. Al-Muttariyah qalu, mereka berpendapat la fi'la lil adami balillah yaf'alul kul. Antara pandangan kelompok Muttariyah ini, iaitu Jabariyah ini, mereka kata tidak ada sebenarnya perbuatan anak Adam ni. Bahkan Allah yang melakukan segala perkara. Maknanya perbuatan kita ni tak ada apa. Jadi Jabariyah ni, kelompok yang mereka kata, kita ni hadirin sidang jemaah, buat tu semua bukan atas kehendak kita sendiri. Dan itu yang pertama lah, kelompok Muttariyah. Dia kata di sini, ia mengatakan tidak ada perbuatan makhluk, maknanya tidak ada perbuatan anak Adam, bahkan Allah yang melakukan segala-galanya. Di bahagian nota kaki yang ada dalam kitab saya rujuk ni, dia kata wa hadha ar-ra'yu allazi naqalahu Ibnu al-Jauzi. Pendapat yang dinukilkan oleh Ibnu al-Jauzi ni berkenaan dengan pegangan kelompok Muttariyah ni, huwa allazi huwa ra'yu Jahm bin Safwan. Ini adalah pendapat Jahm bin Safwan. إذ هو الذي يقول بأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده. Bahkan dialah yang mengatakan tidak ada perbuatan seseorang pun pada realitinya, pada hakikatnya, illa lillahi wahdah. Melainkan perbuatan tu ialah perbuatan Allah. Jadi dia kata kesimpulan daripada pendapat Jahm bin Safwan ni adalah al-ijbar. Maknanya dipaksakan. Wal ittirar. Maknanya dan terpaksa melakukan amalan. Wa nafi al-istita'at, wa nafi al-istita'ati kulliha, dan menafikan keseluruhan kemampuan, maknanya makhluk atau manusia. Maknanya nak mengatakan yang ni semua adalah terpaksa, bukannya atas kehendak. Begitu hadirin dan hadirat. Ini kelompok yang pertama daripada golongan Jabariyah, itu Muttariyah. Yang kedua hadirin dan hadirat yang saya hormati, Al-Af'aliyah. Daripada 12 kelompok yang kita katakan pecahan daripada gulungan Jabariyah ini, yang kedua ialah Al-Af'aliyah. Tapi ada nama lain bagi Af'aliyah, iaitu Ighaliyah. Ighaliyah. Qalu, mereka berpendapat atau mereka berkata lana af'al, kita ni sebagai manusia memang kita memiliki perbuatan, kita boleh melakukan perbuatan. Walakin la istita'ata lana fiha, tetapi kita tak ada kemampuan pada melakukan perbuatan tersebut. Wa innama nahnu kal baha'im, ini mereka sendiri yang sebut, kelompok al-af'aliyah. Dia kata bahkan kita ni hanyalah seperti haiwan sahaja. Tuqadu bil habal, maknanya yang dibawa dengan tali. Maknanya kita ikut sahaja. Boleh berjalan, tapi tak ada kemampuan. Maknanya ikut sahaja, buat sahaja. Hadirin dah hajarat. Maknanya jalan kita tu boleh, tapi kena tarik dengan tali. Itu makna dia. Kata dia sendiri yang menyamakan diri dia dengan haiwan. Kita tidak begitu, hadirin dah hajarat. Tapi kita ada kemampuan. Maknanya bukanlah kita ni dipaksa. Kita ada pilihan, kita ada kehendak, dan kita ada boleh untuk melakukan ketaatan dan tidak terpaksa melakukan ketaatan. Wal yang ketiga, wal mafrughiyah. Mafrughiyah ini adalah pecahan daripada Jabariyah. Qalat, kelompok ini berpendapat kullul asya' qad khuliqat wal an la yukhlaqu syai'un. Semua perkara telah dicipta. Sekarang ini, itu zaman sekarang ini, tak ada apa yang diciptakan lagi. Maknanya semuanya telah diciptakan, tapi sekarang sudah tidak ada apa lagi yang diciptakan. Hadirin sidang jemaah. Itu yang ketiga. Yang keempat daripada kelompok Jabariyah, wan Najariyah, hadirin sidang jemaah. Za'amat, dan mereka menyangka atau mendakwa anna Allah Ta'ala yu'azzibun nasa 'ala fi'lihi la 'ala fi'lihim. Mereka menyangka Allah Ta'ala mengazab orang ramai ni atau mengazab manusia ni ala fi'lihi, ke atas perbuatannya sendiri. Maknanya perbuatan Allah, fi'lihi itu kembali kepada Allah. La ala fi'lihim. Bukannya Allah azab manusia disebabkan perbuatan mereka, tak. Tapi salahlah kita punya. Kerana kita di sisi etikot kita, hadirin dan hadirat, bukan begitu bentuknya. Manusia diazab kerana perbuatan dia sendiri, bukannya kerana perbuatan Allah pula, tapi kerana perbuatan dia sendiri. Banyak nas Quran yang menyebut tentang hal ini, hadirin dan hadirat. Maknanya oleh kerana dia, contohnya, banyak melakukan maksiat, jadi dia dimasuk ke dalam neraka Allah. Dia azab sebab perbuatannya sendiri. Kita tengok contoh kepada nas Quran. Allah cerita di dalam surah Al-Mulk. Allah kata, "Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu min al-ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khadhanatuha alam ya'tikum nadhir." Kullama ulqiya fiha fawj. Setiap kali satu kumpulan dicampak ke dalam neraka, sa'alahum khadhanatuha. Maknanya penjaga atau malaikat yang menjaga neraka tu bertanya kepada mereka, "Alam ya'tikum nadhir? Tidakkah datang kepada kamu atau tidakkah telah datang kepada kamu seorang rasul yang memberi ancaman?" Lalu mereka kata apa? "Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir." Betul, dia telah datang kepada kami. Tapi kami dustakan dia. Kami dustakan mereka. Dan kami kata, "Ma nazzalallahu min syai'." Allah tak turun ke apa pun. "In antum illa fi dhalalin kabir." Melainkan kamu ni berada pada kesesatan yang nyata ataupun kesesatan yang besar. Jadi maknanya kenapa mereka kena azab? Kerana mereka semasa hayat dunia, rasul-rasul datang kepada mereka memberi ancaman, tapi mereka tolak. Mereka dakwa yang rasul-rasul ni cakap dusta, cakap bohong. Jadi disebabkan perbuatan mereka lah mereka diazab, bukannya disebabkan perbuatan Allah. Itu yang kedua, hadirin sila jemaah. Yang ketiga, al-mannaniyah, yang membawa erti, hadirin sidang jemaah, mereka berpendapat, "Alaika bima yakhtur biqalbika faf'al ma tawassamat minhul khair." Hendaklah kamu berpegang dengan apa yang hati kamu fikirkan, dan lakukanlah apa-apa kebaikan yang terdetik daripadanya. Apa-apa kebaikan yang terdetik daripadanya. Maknanya kalau dia fikir apa sahaja yang dia rasa baik, dia rasa sesuai, maka boleh buat yang tu. Yang ni pun antara ciri-ciri ataupun sifat golongan yang dikatakan sebagai Jabariyah ini. Jadi ada apa nama, berapa dah di sini. Yang pertama tadi Mutarriyah. Yang kedua Af'aliyah. Yang ketiga Mafrughiyah. Yang keempat Najariyah ni. Dan yang kelima Mannaniyah. Kemudian yang keenam Al-Kasaliyah, hadirin sidang jemaah. Daripada perkataan kasal yang membawa erti pemalas. Qalu, mereka berkata, "La yaksibul abdu sawaban wala iqaba." Seorang hamba, dia tidak akan memperoleh pahala ataupun dosa. Maknanya ganjaran ataupun hukuman. Maknanya dia kata, seseorang hamba tu dia tidak mendapat pahala atau hukuman, ganjaran atau hukuman ke atas perbuatan dia. Jadi ini tidak tepatlah. Sedangkan di sisi Ahlu Sunnah, apa sahaja kerja buat kita akan diberi sama ada ganjaran pahala ataupun hukuman dan seksaan. Maknanya kalau dia melakukan ketaatan, maka dia dapat ganjaran. Contoh Allah kata dalam surah Al-Kahfi, "Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana." Jadi "wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat." Dan Allah memberi khabar gembira kepada orang yang beriman yang melakukan amal soleh, "anna lahum ajran hasana," bahawasanya untuk mereka itu ganjaran pahala yang baik. Hadirin sidang jemaah, jadi maknanya dapatlah ganjaran kalau kita melakukan kebaikan. Tak kira lah ganjaran dunia ke ganjaran akhirat, tapi dapat. Allah kata man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal soleh dari kalangan orang lelaki dan orang perempuan dalam keadaan dia beriman, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Bukankah ini ganjaran? Kehidupan yang baik adalah sawab, adalah ganjar daripada Allah. Dan iqab pun sama. Maknanya manusia diberi iqab atas kerja buat dia. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi aishati radiyah. Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Wa ma'adraka mahiyah narun hamiyah. Kemudian yang ketujuh, kalau saya tak silap, hadirin sidang jemaah. As-sabiqiyah. Dan pendapat golongan sabiqiyah ini yang termasuk sebahagian daripada Jabariyah. Apa kata mereka? Man sya'a faly'amal wa man sya'a lam ya'mal. Fa inna as-sa'ida la tadurruhu dhunubuhu wa as-syaqi la yanfa'uhu birruhu. Siapa yang nak dia boleh beramal, siapa yang tidak dia boleh tidak beramal. Maknanya dia mengikat amalan dengan kehendak manusia. Siapa nak beramal, siapa tak nak tak payah beramal. Ataupun siapa yang nak dia boleh beramal, siapa yang nak dia boleh tak beramal. Dia kata apa? Kerana orang yang bahagia, sama sekali dosa-dosanya tidak boleh memudaratkan dia. Dan orang yang derita, sama sekali kebaikan dia tidak akan memberi manfaat kepada dia. Kita kata tak tepat lah. Kerana kita ni, kalau nak bahagia, kena ada ketaatan. Sebaliknya, dengan dosa dan maksiatlah datangnya penderitaan. Na'udzubillah min zalik wa nas'alullah al-afu wal-afiyah. Sebab kita tengok contohnya, macam ada orang duduk kata kan, dia kata, kalau kita ini buat dosa ke, buat maksiat ke, kita masih hidup macam biasa. Dia kata tak adalah pula kalau seseorang tu dia tidak solat, dia mati. Atau dia tidak berpuasa, dia mati. Ha, tidak. Kita kata betul, memang kita boleh hidup walaupun tak semayang ke, walaupun tak puasa ke. Tapi hidup bagaimana yang akan datang kepada kita? Hidup bagaimana yang kita akan lalui, hadirin dan hadirat? Kerana kalau kita teliti ayat-ayat Quran, kita akan dapati kehidupan ni sekurang-kurangnya ada dua jenis kehidupan. Yang pertama macam yang saya baca tadi, sesiapa yang beramal soleh dari kalangan orang lelaki dan orang perempuan dalam keadaan dia mukmin, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, hadirin dan hadirat. Hayatan tayyibah. Tapi satu lagi, maknanya nak dapat kebahagiaan dalam hidup ni kena amal soleh. Yang macam ni dia kata tadi, tak payah beramal pun tak apa. Kerana dia kata kalau seseorang tu memang dah derita, apa sahaja kebaikan pun tak boleh bagi benefit kepada dia. Tak betul. Ya, tak betul. Kalau dia kata kalau seseorang tu dah bahagia, kalau dia buat dosa pun dosa dia tak boleh bagi mudarat kepada dia sebab dia dah bahagia. Tak betul, hadirin dan hadirat. Kerana Allah sebut dalam surah Taha, "Wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Sesiapa yang berpaling daripada zikir kepada ku, itu sesiapa yang berpaling daripada zikrullah, maka buat dirinya kehidupan yang sempit. Nas'alullah al-afu wal-afiyah. Kehidupan yang sempit. Jadi hidup juga. Sebab tu kita kata tadi, betul buat maksiat hidup, tapi hidup yang bagaimana yang akan terhasil? Kerana hidupnya ada hayatun tayyibah, kehidupan yang baik, syarat dia beramal soleh. Tapi kalau kita berpaling daripada zikrullah, berpaling daripada baca Quran, berpaling daripada agama Allah, maka Allah kata apa? Fa'inna lahu ma'isyatan dhanka. Buat dirinya kehidupan yang sempit. Jadi memang hidup, tetapi ibarat kehidupan yang sempit. Apa erti kehidupan kalau hidup penuh resah, penuh dengan gelisah? Jadi apakah erti kehidupan kehidupan sebegitu, hadirin dan hadirat? Jadi ini kelompok yang berpendapat sedemikian. Kemudian dikatakan di sini, kelompok yang berikutnya dari kalangan Jabariyah ini ialah Al-Hubbiyah. Al-hubbiyah ni kita tahulah daripada perkataan al-hub, iaitu perasaan cinta, perasaan cinta. Qalu, mereka berkata, man syariba ka'sa mahabbatillah man syariba ka'sa mahabbatillah ta'ala saqatat anhu ibadah al-arkan. Sesiapa yang telah meminum gelas kecintaan Allah Ta'ala ni, ka'as ni maknanya gelas. Sesiapa yang telah meminum gelas kecintaan kepada Allah, maka gugurlah ke atas dirinya ibadat-ibadat rukun. Nah, begitu. Jadi ini tidak tepatlah hadirin dan hadirat. Bahkan sebenarnya kalau dia mencintai Allah lah, dia akan melakukan ibadat. Yang ni bila dia telah minum gelas kecintaan kepada Allah, dia tak payah beribadat, gugur pula ibadat ke atas diri dia. Jadi tuan-tuan kena ingat, aliran-aliran menyeleweng ni, apa sahaja yang menggugurkan ibadat yang sabit, maka yang ni kita kata menyeleweng lah tu. Sekejap lagi datang pula dia kata, oh, kami tak payah solat dah, kami ni tak payah puasa, kami ni tak payah, semua tak payah, sebab oh, dia kata, oh, kami faham agama dengan kepahaman yang betul. Yang jadi salah lah. Patutnya kalau seseorang itu bukti dia cintakan Allah, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Nabi adalah manusia paling cinta ke Allah. Tapi Nabi tak berhenti beribadah. Nabi sentiasa beribadat, hadirin dan hadirat. Dan ibadat Nabi ni sehingga ke akhir hayat. Jadi Nabi ni adalah manusia paling sayang kepada Allah. Pun Nabi tidak menggugurkan ibadah-ibadah rukun, hadirin dan hadirat. Yang berikutnya, wal khaufiyah. Khaufiyah ni daripada perasaan takut. Daripada perkataan perasaan takut. Dan antara yang okey, saya nak sebutkan sedikit. Dalam bahagian nota kaki yang ada pada kitab saya ni, dia sebut al-hubbiyah ni wahaka min madhhabiha annahum yakulun. Al-Khawarizmi dalam kitabnya Mafatih al-Ulum menceritakan tentang mazhab hubbiyah ni, mereka mengatakan innahum la ya'buduna Allah khaufan wa tama'a wala tama'a. Mereka ni tak beribadat kepada Allah disebabkan rasa takut, dan mereka ni pula tidak beribadat kepada Allah disebabkan rasa berharap. Ini sangat-sangat bercanggah, kerana ahlu sunnah ni, sifat ahlu sunnah ni beribadat kepada Allah dengan dua perkara ni tadi. Dengan perasaan takut, kedua perasaan tamak. Maknanya kita takut, kita khuatir, kita risau kepada azab Allah, kepada neraka Allah. Tapi dalam masa yang sama kita tamakkan, kita harapkan kepada rahmat Allah dan syurga Allah. Hadirin sidang jemaah. Itulah yang ciri-ciri mukmin yang Allah ceritakan dalam surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah. Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum apa? Khawfan wa tama'a. Haa, gitu. Tatajafa junubuhum anil madajat. Mereka menjauhkan lambung-lambung mereka ini daripada tempat daripada katil-katil, daripada tempat tidur. Pada waktu malam lah, maknanya mereka melazimi tahajud. Tatajafa junubuhum anil madajat. Yada'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, ataupun mereka beribadat kepada Tuhan mereka. Khawfan wa tama'a. Mereka beribadat dalam keadaan takut dan tamak. Tapi golongan ini, mereka berpendapat ataupun mereka mengatakan mereka tak beribadah kepada Allah sebab takut kepada Allah, tak beribadah kepada Allah sebab mengharapkan rahmat daripada Allah. Tapi wa annahum ya'budunahu hubba. Mereka beribadah kepada Allah hanyalah semata kerana mereka cinta kepada Allah. Hadirin sidang jemaah. Bukan sebab takut. Jadi sebenarnya ini bercanggah sebenarnya. Kita bukannya kita ibadat kepada Allah ni kerana rasa takut dan berharap. Tapi itu bukan nak menafikan kita ni tak benci kepada Allah, tak. Bukan makna kita tak cinta kepada Allah, kita pun cinta juga kepada Allah. Tapi manifestasi cinta kita itu, kita terjemah dalam bentuk ibadat kepada Allah, hadirin sidang jemaah. Kemudiannya, hadirin dan hadirat yang saya hormati, kelompok Jabariyah yang berikutnya atau pecahan yang berikutnya ialah Al-Khawfiyah tadi, yang ada perasaan takut, ataupun mereka menamakan dirinya dengan kelompok Khawfiyah. Qalu, mereka mengata, man ahabballaha lam yasa'hu ay yakhafahu. Sesiapa yang cinta kepada Allah, maka dia tak perlu takut kepada Allah. Dia kata kalau awak dah sayang Allah, dah cinta Allah, tak perlu takut kepada Allah. Li'anna al-habib la yakhaf habibahu. Kerana seseorang yang mencintai, dia tidak akan takut kepada orang yang dia cintai. Macam kita, kalau kita sayang sesama kita daripada pandangan dia lah. Kalau dia antara suami isteri sebagai contoh. Seorang suami yang sayang kepada isteri atau seorang isteri yang sayang kepada suami, takkan dia takut kepada pasangan dia. Jadi kita ni dia kata tak perlu takut kepada Allah. Yang ni dia salah faham konsep. Ketakutan kepada Allah ni ibadat. Ketakutan kepada Allah ni ibadat. Tapi ada beza takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah. Ini yang dia salah faham konsep. Konsep dia bagaimana, tuan-puan dan hadirin dan hadirat yang saya hormati? Takut kepada manusia ni, kita akan lari daripada dia. Jadi kalau seorang waktu ditakut kepada manusia, maka dia akan lari daripada orang tu. Jadi bila dia lari, maknanya orang tu tak sesuai lah disifatkan sebagai kekasih dia. Tapi apabila kita takut kepada Allah, kita akan dekat kepada Allah. Kita tak lari kepada Allah, kita akan dekat kepada Allah. Takut kepada Allah ni maknanya kita takut kepada azab Allah, kita takut kepada murka Allah, kita takut kepada neraka Allah. Jadi bila kita takut kepada azab Allah, kita takut kepada murka Allah, kita takut kepada neraka Allah, maka kita akan menyelamatkan diri kita daripada azab, murka dan neraka. Cara kita nak menyelamatkan diri kita daripada azab, murka dan neraka tu adalah dengan kembali kepada Allah. Hadirin dan hadirat, kembali kepada Allah. Bukan dengan menjauh daripada Allah. Sebab tu kita kena faham konsep takut kepada Allah tak sama dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada singa, kita lari daripada singa, bukan kita dekat dengan dia. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita akan mendekat kepada Allah. Dan mendekat kepada Allah ni lah namanya dipanggil sebagai taqarrub atau qurbah, iaitu dengan menerusi pelaksanaan ibadat. Hadirin dan hadirat, dan Allah memberi jaminan dan memberi janji. Allah kata waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, sebagaimana dalam surah Ar-Rahman. Dan bagi mereka yang takut kepada maqam Tuhan, maknanya dia takut dia akan berdiri depan Allah di akhirat. Jadi ketika kata para ulama tafsir waliman khafa maqama rabbihi jannatan ni, makna dia adalah seseorang yang dia nak bermaksiat, tiba-tiba dia teringat tentang Allah, tak jadi dia melakukan maksiat. Maka disebabkan dia takut kepada Allah tu, dia meninggalkan maksiat, meninggalkan maksiat ibadat. Maka sebab itu dia dapat jannatan, dia dapat dua syurga. Hadirin dan hadirat, dia dapat dua syurga. Jadi sebenarnya salah apabila mereka kata sesiapa yang cinta kepada Allah, maka dia tidak perlu takut kepada Allah. Kerana seseorang yang mencintai tidak akan takut kepada orang yang dia cintai. Yang kedua ialah Al-Fikriyah. Al-Fikriyah, yang mana pendapat mereka, hadirin sidang jemaah, man isdada ilman saqata anhu biqadari dhalika minal ibadah. Sesiapa yang bertambah ilmu, dengan kadar pertambahan ilmu tu gugurlah ibadat. Ha, begitu. Sesiapa yang bertambah ilmunya, dengan kadar pertambahan ilmu, makin bertambah ilmu, makin gugurlah ibadat. Ha, ini kita kata. Kita kata apa sahaja aliran yang akhirnya tak beribadat ni, maknanya aliran yang menyeleweng lah, hadirin dan hadirat. Kerana tak lain tak bukan Allah cipta kita untuk beribadat. Surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadat kepada-Ku. Itu illa liwahidun, untuk mereka mentauhidkan Aku. Jadi tauhid kepada Allah ni dizahirkan dengan pelaksanaan amal soleh, hadirin sidang jemaah. Itulah bukti kita beriman kepada Allah. Amal soleh ialah cabang iman. Amal soleh ialah cabang iman. Kemudian yang disebutkan di sini al-hisbiyah. Qalu, okey. Mereka berkata ad-dunya bainal ibad sawa. La tafadul bainahum mimma warisahum ataupun mimma apa? Warasahum abuhum Adam. Terjemahannya, dunia ni adalah sama sahaja dalam sesama para hamba ni. Maknanya tidak ada tafadul, tidak ada kelebihan di antara mereka ni daripada apa yang telah bapa mereka Adam wariskan. Tak ada apa kelebihan. Dan di sini dekat bahagian nota kaki ni, hadirin dan hadirat, dia kata apa nama, dia kata manusia ni sama je. Dia kata wa aslul qaul bi istiwa'il ibad fil amwal wa ishtirakihim fiha huwa ma dhahaba ilayhi za'im al-mazdakiyah min ibahatin nisa' wal amwal. Dia kata manusia semua sama je pada harta, dan mereka semuanya ada ishtirak, maknanya sama sahaja bahagian mereka, habuan mereka daripada apa sahaja yang diwariskan kepada mereka oleh bapa mereka Adam alaihi salam. Yang berikutnya al-ma'iyah. Al-ma'iyah ni mereka berkata minnal fi'il walana al-istita'ah. Perbuatan datang daripada kami dan kami memiliki kemampuan. Perbuatan datang daripada kami dan kami memiliki kemampuan. Tapi ini pun sebenarnya salah satu daripada aliran kelompok Jabariyah. Jadi keseluruhannya ada 12. Jadi Jabariyah ni adalah kita katakan yang terakhir daripada 6 pecahan yang utama tu. Ingat dahulu kita menceritakan bahawasanya asas kepada perbahasan Jabariyah ke, Rafidah ke, apa nama, Murji'ah ke, Mu'tazilah ke, apa ke, yang kita telah sebutkan dalam beberapa majlis sebelum ini, yang 6 kelompok besar tu adalah hadis yang kita bacakan pada awal dulu majlis kita, yang sataftariku ummati ataupun iftaraqatil yahud ala isnatai ala apa apa nama, Yahudi berpecah kepada 70 kelompok, kemudian ataupun 71, Nasrani kepada 72, wa sataftariku ummati ala 73 firqah, dan umatku berpecah kepada 73 kelompok, kata Nabi SAW, kulluhum finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, melainkan satu firqah, melainkan satu kumpulan. Jadi bila 73 kelompok, satu kumpulan sahaja yang masuk syurga, yang lain masuk neraka, jadi tinggal 72. Kita kata 72 tu, dia kata semuanya sesat. Kulluhum finnar, kata Nabi SAW. Jadi Ibnul Jauzi, dia cuba nak keluarkan satu persatu. Maka dia pecahkan 72 ni kepada 6 kelompok yang utama. Dan 6 ni pula, di bawah mereka setiap satu kelompok ada 12. Jadi 12 kali 6 bersamaan 72, hadirin dan hadirat. Kemudian kita nak beralih pula kepada bab yang baharu. Kita nak beralih kepada bab yang baharu, iaitu al-babu as-salis, bab yang ketiga, hadirin dan hadirat. Bab yang ketiga fit tahdhiri min fitani iblis wa makayidih. Bab yang ketiga adalah ancaman terhadap fitnah-fitnah iblis dan juga tipu daya iblis. Ancaman terhadap fitnah-fitnah iblis dan tipu daya iblis. Kata al-Imam al-Hafiz Ibnu Jauzi rahimahullah, i'lam anna al-adami, ketahuilah bahawasanya anak Adam ini, lamma khuliqa, ketika mana dia dicipta oleh Allah, rukiba fihi al-hawa wasyahwa, maka dimasukkan ke dalam dirinya hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu dan syahwat. Liyajtaliba wizalika ma yanfa'u, untuk dia memperoleh atau untuk dia mendapatkan dengan hawa dan syahwat tu sesuatu yang memberi manfaat kepada dia. Wawudi'a fihi al-ghadab, dan diletakkan pada dirinya perasaan marah. Liyadfa' bihi ma yu'zih, untuk dia menghalang perkara yang menyakitinya. Wa u'tiya al-aqal, diberikan akal kepada dia. Kal mu'addib, akal ni sebagai seorang pendidik, seibarat seorang pendidik. Ya'muruhu bil adli fima yajtalib wa yajtanib, untuk mengarahkan dia ataupun yang mengarahkan dia untuk berlaku adil terhadap apa yang dia ingin dapatkan dan apa yang ingin dia jauhkan. Wa khuliqa syaitan, dan diciptakan syaitan. Muharridan lahu alal israf fijtilabih wajtinabih, yang menggalakkan dia untuk dia ni melampau berlebih-lebihan dalam mendatangkan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Fal wajibu alal aqil, menjadi kewajipan kepada ke atas orang yang berakal. Ay ya'khudha hadrahu ataupun hidrahu min hadzal adu alladhi qad abana adawatahu min zamani Adam, menjadi kewajipan kepada orang yang berakal untuk berhati-hati daripada musuh ni. Siapa dia? Iblis. Yang mana musuh ini qad abana adawatahu, dia telah menjelaskan atau menzahirkan permusuhannya min zamani Adam, semenjak zaman datuk kita Adam lagi. Wa qad bazala nafsahu wa umrahu fi ifsadi ahwali bani Adam, dan dia telah menghabiskan dirinya dan umurnya untuk merosakkan keadaan anak Adam. Ha, inilah dianya musuh kita yang paling nyata sekali, hadirin dan hadirat, para penonton yang saya muliakan, iaitu iblis laknatullahi alaihi dan bala tenteranya dari kalangan syaitan. Dan dikatakan di sini, hadirin dan hadirat yang saya hormati, wa qad amara Allahu azza wa jalla bil hadri minhu, Allah mengarahkan kita untuk berjaga-jaga dengan iblis. Allah suruh kita hati-hati dengan iblis. Faqala ta'ala, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jalan-jalan syaitan. Innahu lakum aduun mubin, syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Innama ya'murukum bisu, mereka hanyalah menyuruh kamu untuk berbuat jahat. Wal fahsya, untuk melakukan perkara keji. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu untuk kamu berkata tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Jadi dosa ni, maksiat ni ada peringkat. Dan ini masyhur dalam kitab-kitab tafsir. Peringkat yang pertama, yang paling rendah sekali, su, itu buat jahat. Atas sedikit, fahsya, perkara keji. Atas sikit, taqawul ala Allah. Maknanya at-taqawul ala Allah apa, bila ilim, bercakap tentang Allah tanpa ilmu. Ini paling besar sekali. Siapa yang suruh kita melakukan perkara keji, perkara buruk, bercakap tentang Allah tanpa ilmu? Syaitan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamu. Jadi Allah kata kena hati-hati. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Syaitan menjanjikan untuk kamu kefakiran, dan syaitan menyuruh kamu ke arah kemungkaran. Maknanya syaitan ni diajak buat benda jahat. Waqal, dan Allah berkata, yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Syaitan inginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang begitu jauh. Syaitan inginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang begitu jauh. Waqal, dan Allah berkata lagi dalam surah yang lain, ayat yang lain, innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghda fil khamri wal maisir, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Ini kata Allah. Sesungguhnya syaitan hanyalah ingin untuk mencampakkan sesama kamu ni adawah, permusuhan. وَالْبَغْضَى, kebencian sesama kita umat manusia. فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, menerusi arak, menerusi judi. Jadi disebabkan arak, manusia bergaduh. Disebabkan arak, manusia membenci. Disebabkan judi, manusia bergaduh. Disebabkan judi, manusia saling membenci. Wa yasuddakum an zikrillah, dan syaitan inginkan untuk memalingkan kamu daripada zikrullah. Wa anis salah, dan syaitan nak memalingkan kita daripada salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kamu nak berhenti, nak ikut syaitan tu? Tak nak berhenti ke? Dalam ayat yang lain Allah kata innahu aduwwun mudillun mubin. Syaitan adalah musuh yang menyesatkan yang nyata. Maknanya syaitan ni ialah musuh yang nyata yang menyesatkan kita. Waqal, dan dalam ayat yang lain Allah Taala kata innasyaitana lakum adu. Syaitan merupakan musuh bagi kamu. Fattakhidhuhu aduwa. Kena jadikan dia sebagai musuh. Hadirin dan hadirat. Maknanya Allah bukan semata memberitahu kepada kita syaitan tu musuh kita. Tapi Allah kata kamu kena jadikan syaitan tu musuh kamu. Hadirin dan hadirat. Bila dah tahu yang dia musuh, kena jadikan dia musuh. Jangan dah tahu dia musuh, pergi rapat pula dengan dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok di sebahagian manusia ni, dia pelik. Sekali lagi dia tanya, macam ada seorang ulama' tu ditanyakan. Dia orang tanya kepada dia, ya Syekh, hal tazawwaja iblis? Adakah iblis ni berkahwin? Ha, itu soalan. Kemudian dia pun macam menyindirlah. Dia kata, zaka ursun ma hadarna. Zaka ursun ma hadarna. Itu majlis kahwin yang kami tak pergi pun, kata dia. Mana aku tahu dia kahwin ke tak, aku tak pergi pun majlis kahwin dia. Jadi, kadang-kadang orang kita ni ditanya iblis berkahwin ke tidak, iblis ada zuriat ke tidak. Jadi, kenapa yang kita nak tahu sangat pasal iblis ni? Kenapa nak tahu sangat pasal iblis? Kita ni kalau kita tak suka kepada seseorang, apa sahaja pun kita nak elakkan. Dengar nama pun kita tak nak dengar sebab kita tak suka. Yang ni kita pula nak kaji tentang iblis pula. Kadang-kadang sebahagian orang kita ni, dia buat kajian tentang iblis pula. Cari itu asal usul dia, bla bla bla. Bagi saya perkara-perkara ini tidak bermanfaat sangat. Melainkan kalau kita nak ulas dari sudut tafsir ke ayat Quran ke cerita lain lah. Tapi nak tahu-tahu tentang iblis ni berlebih-lebihan ni, sedangkan kita dituntut untuk menjadikan dia musuh. Hadirin dan hadirat. Maknanya kena elakkan diri daripada dia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia hanya mengajak hizib dia je, kumpulan dia. Maknanya kalau kita ikut, kita jadi kumpulan dia. Dia hanya mengajak untuk menjadi pengikut dia dekat neraka je. Dia hanya menyeru kepada orang yang bakal jadi pengikut dia. Kita jangan jadi pengikut syaitan, jadikan dia sebagai musuh kita. Musuh ni bukan pengikut lah. Kita hanya ikut orang yang kita suka, bukan kita ikut orang yang kita jadikan sebagai musuh. Liyakunu min ashabis sa'ir, untuk mereka para pengikutnya itu menjadi dari kalangan penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala, Allah kata, wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wa la yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah syaitan menyebabkan kamu tertipu daya. Janganlah kamu tertipu daya dengan syaitan. Wa fil Qur'ani min hadza kathir, dan banyak lagi ayat-ayat yang mengancam kepada kita, memberi ancaman amaran kepada kita tentang iblis ini dan tipu daya dia. Hadirin dan hadirat. Allah kata lagi dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke 50, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasata an amri rabbih فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Jadi ayat dia kata kuncinya, afatattakhizunahu, adakah patut kamu menjadikan dia, wazurriyatahu, dan zuriat keturunan dia, awliya'a min duni, pelindung-pelindung selain daripada aku, kata Allah. Aku ni pelindung kamu. Kamu mencari pelindung selain daripada aku. Yalah, kamu mencari pelindung selain daripada aku. Dan pelindung tu pula ialah iblis dan zuriat dia. Wahum lakum adu, sedangkan mereka musuh kamu. Aku bukan musuh kamu, Allah bukan musuh kita. Bi'salil zalimi dan badala. Alangkah buruk gantian kepada orang yang zalim. Daripada Allah, dia ganti kepada iblis. Alangkah seburuk-buruk gantian. Daripada Allah sebagai pelindung, digantikan dengan iblis sebagai pelindung dia. Bukankah itu seburuk-buruk ganti? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Hadirin sidang jemaah. Dan yang terakhir, saya nak masuk sedikit sebelum kita tutup. Fasal yang berikutnya dalam bab yang ketiga. Wa yanbaghi an ya'lam anna iblis alladhi syaghalahu at-talbis awwal ma iltabasa al-amr alayh fa'arada 'anil nas as-sarih 'ala as-sujud وأخذ يفاضل بين الأصول فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. Ketahuilah, hendaklah seseorang itu mengetahui, iblis ni yang kerja dia nak menipu daya orang ni, perkara pertama yang orang kata dia tertipu ke atas diri dia adalah dan menyebabkan dia berpaling daripada nas, iaitu dalil yang jelas yang menyuruh untuk dia bersujud kepada Nabi Adam. Macam contoh, Allah kata kepada dia, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud dan dia sombong dan dia tergolong dalam kalangan orang yang kafir. Bila dia enggan sujud, wa akhadha yufadilu bainal usul. Maka dia pun mulalah nak melebih-lebihkan dengan melihat kepada usul. Usulnya asal. Maknanya aslul khilqah, asal kejadian, asal penciptaan. Faqal, dia kata apa? Khalaqtani min nar. Dia kata, ya Allah, kau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Tapi kau ciptakan Adam ni daripada tanah. Dia kata, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Kau cipta aku daripada api. Kau cipta Adam daripada tanah. Jadi nampak, dia mula buat satu comparison, satu perbandingan, hadirin sidang jemaah. Jadi kalau kita tengok di sini, di bahagian nota kaki saya di sini, waqa'ul khata' min iblis, bermulanya kesilapan iblis ni, hina qasa ma'a wujudin nas. Dalil tu dah ada, tapi dia nak guna qiyas pula, nak menolak dalil. Ha, ini. Sebab itu ulama-ulama kita kata, awalu man qasa iblis, makhluk pertama yang melakukan qiyas adalah iblis. Jadi tapi bukanlah ini bermakna kita kena tolak qiyas. Jangan salah faham pula, hadirin dan hadirat. Kita hanya menolak qiyas yang fasid saja. Qiyas yang sahih, kita ikutlah. Isunya iblis ni, dalil tu dah jelas dah. Dalil tu suruh sujud kepada Nabi Adam. Dia nak pergi guna qiyas, yang mana qiyasnya itu menatijahkan tak perlu sujud kepada Nabi Adam. Maknanya qiyas yang bercanggahan dengan nas tu. Qiyas yang bercanggahan dengan dalil lah tu maknanya. Tapi kalau qiyas tak bercanggah dengan dalil, tak ada masalah lah. Macam kita kiaskan dadah kepada arak dan seumpamanya ada atas muka bumi pada hari ini, hadirin dah hanya. Jadi tidak, bukanlah makna kias itu ditolak, tidak. Tapi kias fasid ditolak. Jadi dia kata, kau cipta kat aku daripada api sedang kau cipta daripada tanah. Jadi inilah dia nak membandingkan dengan usul, kata Ibn Jauzi. Sedangkan kata para ulama, kalau kita lihat kepada sifat api dan sifat tanah, kalau kita bakar sampah sebagai contoh, kemudian kita ambil tanah dengan pencebak sebagai contoh, ataupun dengan apa nama, bukan pencebak lah, apa benda tu, apa benda kita ambil tu dan kemudian kita kambuskan api tu, ataupun kita kambuskan api tu dengan pasir ataupun dengan tanah, apa jadi pada api, hadirin dan hadirat? Api tu padam. Maknanya kalau api tu kita bakar sampah apa semua tu, kita ambil pasal tanah, kita campak ke atas api. Akhirnya api padam. Jadi di mana hebatnya? Siapa yang hebat? Yang memadam ke yang terpadam? Jadi kalau dia hebat, kenapa dia boleh terpadam? Jadi kias dia pun tak betul lah. Dan itu jawapan pertama kepada para ulama terhadap apa nama, batilnya dakwaan kias iblis ni. Yang kedua, bila dia kiaskan, kalau usul baik, furuk pun baik. Maknanya kalau asal tu baik, cabang tu baik. Tak semestinya macam tu. Ada je kisah riwayat-riwayat ataupun nas Quran yang jelas menunjuk kepada kita, asal baik tapi bawah tak baik. Asal buruk tapi bawah apa nama, tidak buruk. Jadi kita tengok contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Kita kata Nabi Nuh ni seorang ayah yang baik, seorang Rasul Allah. Tapi anaknya tidak beriman kepada dia. Jadi asal baik, tak semestinya furuk pun baik. Jadi kalau iblis dia ingat, oh aku diciptakan daripada api, tak semestinya dia sebagai furuk daripada api, cabang daripada api, baik juga macam api, tak semestinya. Dan Nabi Ibrahim, kita tengok ayahnya kufur, maknanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi asalnya tidak baik. Tak semestinya Nabi Ibrahim tak baik. Nabi Ibrahim furuk. Nabi Ibrahim adalah bahagian daripada ayah dia. Tapi dia baik. Hadirin dan hadirat. Jadi maknanya, tak semestinya awak kata tanah ni tak baik. Tak semestinya cabang daripada tanah, makhluk yang terhasil daripada tanah ni tak baik. Dan awak kata awak dicipta daripada api, dan awak kata api tu baik. Tak semestinya awak tu baik. Api baik boleh, tapi tak semestinya awak baik. Jadi menjawablah hujah-hujah iblis, menunjukkan kias dia tu kias yang batil dan fasid. Hadirin sidang jemaah. Begitu juga dikatakan di sini. Summa ardafa dhalika bil i'tirad 'alal malik 'alal malik al-hakim. Kemudian dia membawa kenyataan tersebut untuk membantah Allah yang Maha Bijaksana. Hadirin dan hadirat. Faqal ara'aitaka hadha alladhi karramta 'alayya. Dan makna ayat tu adalah akhbirni lima karramtahu. Bagi tahu kepada aku, kenapa kau muliakan dia? Dia kata, seolah-olah nak memberi gambaran, apa yang Allah lakukan ni bukannya hikmah. Summa atba'a dhalika bil kibir. Kemudian dia susuli ayat dia itu dengan sifat sombong dia, sifat takabur dia, hadirin dan hadirat. Sehingga dia kata apa? Ana khairum minhu, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Summam tana'a minas sujud. Kemudian dia enggan sujud. Fa'ahana nafsahu. Maka dia yang menghina diri dia. Allati arada ta'zimaha. Yang mana dia nak untuk memuliakan diri dia. Rupanya dia yang menghinakan dirinya. Bil-la'nati wal-iqab. Dengan laknat dan juga dengan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti dahulu di situ, hadirin sidang jemaah yang saya hormati. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah kita akan datang. Pada noktah famata sawwala lil insani amran fayanbaghi an yahdhara minhu ashadd al hadar wal yaqul lahu hina amrihi iyahu bisu innama turid bima ta'muruni bihi nuskhi bi bulughi syahwati. Kita akan sambung pada kuliah kan datang. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Dan jadi so saya juga nak ambil kesempatan ruang ni nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua jemaah kita, para penonton kita, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan Allah terima kebaikan dan amal soleh kita yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.